سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. وهذه الأربع قبل الظهر سنة مؤكدة. Di pertemuan terakhir kemarin disunahkan membaca salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, yaitu salat qabliyatud zuhur. Disunahkan salat qabliyatud zuhur. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan qabliyatud zuhur ini dengan panjang. Dengan panjang. Kemarin sudah kita jelaskan caranya. Sebagian ulama melakukan qabliyatud zuhur ini 4 rakaat tanpa tahiyat awal. 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Ada lagi yang melakukannya 2 rakaat dua rakaat, seperti pada umumnya salat sunnah, ya, seperti pada umumnya salat sunnah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Lah, 4 rakaat itu qabliyatud zuhur yang muakkada 2, yang ghairu muakkada 2. Tapi di maten dikatakan sunnatun muakkadah. Jadi 4-4-nya itu sunnatun muakkadah. Itu menurut pendapat. Ya, menurut pendapat. Tapi pendapat lain mengatakan yang muakkadah itu hanya 2 rakaat, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Mafhum ini ya. Jadi kalau menurut yang di Bidayatul Hidayah, wahadzihil arba'u qabla dzuhri sunnatun muakkadah. 4 sebelum zuhur, 4-4-nya itu sunnatun muakkadah. Tapi itu menurut pendapat. Pendapat yang lain mengatakan rakaatan muakkadah wa rakaatan ghairu muakkadah. Ada. Jadi 2 rakaat itu muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Ah. Muakkadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Muakkadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik Nabi di dalam kota maupun Nabi keluar kota. Ketika Nabi di dalam kota, enggak kemana-mana, atau ketika Nabi keluar kota, tidak pernah ditinggalkan. Itu namanya yang muakkadah. Lah kalau ghairu muakkadah itu kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Itu bedanya. Perbedaannya kalau muakkadah selalu dikerjakan oleh Nabi dimanapun, baik di dalam kota maupun keluar kota, yang ghairu muakkadah kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Lah 4 rakaat tadi itu menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini muakkadah. 4-4-nya muakkadah. Tapi menurut pendapat daripada para ulama kita, Imam Syafi'i, 2 muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Fafil khabar, ini khabar seperti hadis. Khabar itu seperti hadis. Nah, dan di dalam hadis dari Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man sallahunna, barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Sallahunna ay 4 rakaat ba'da zawal. 4 rakaat setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Fa ahsana ruku'ahunna. Dia memperbagus rukuk-rukuknya di 4 rakaat itu. Memperbagus dalam rukuknya berarti menjalankan rukuk dengan sempurna. Karena rukuk itu bisa dikatakan rukuk sekiranya dua telapak tangan kita sampai ke lutut. Ketika dua telapak tangan kita bisa sampai ke lutut, itu sudah dinamakan rukuk. Sekalipun punggung kita enggak lurus. Tapi sempurnanya rukuk, kaki tegak, terpisah, antara kanan dan kiri terpisah, tegak, punggung dan kepala satu, lurus. Seperti lauh, papan, lurus. Itu yang sempurna rukuk. Lah dia menjalankan rukuk yang sempurna. Bukan hanya rukuk, wasujudahunna dan sujud-sujudnya. Rukuknya dan sujudnya dia jalankan yang terbaik. Sholat 4 rakaat qabliyatul zuhur, menjalankan rukuk dan sujudnya dengan sempurna. Sallama'ahu sab'una alfa malak, sholat bersama dia 70 ribu malaikat. Yastaghfiruna, 70 malaikat itu meminta ampun lahu untuknya ilal lail, sampai malam. 4 rakaat kita kerjakan dengan baik, para malaikat 70 ribu memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam. Satu kali istighfar berarti sudah 70 ribu. Kenapa? Jumlahnya malaikatnya 70 ribu. Sekali mereka beristighfar sudah 70 ribu istighfar. Berarti kalau 20 kali 140 ribu. 3 kali 4 kali, 5 kali. Berapa sudah kita dapatkan? Dan itu bukan hanya 5 menit. Kalau 5 menit sudah berapa sholat, berapa istighfar? Bukan 10 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi sampai malam. Taruh sampai terbenamnya matahari. Dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Banyak. Banyak permohonan ampunan dari malaikat yang tujuan ampunannya untuk orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an ghufira lahu dhunubu yaumih dzalik. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, ghufira lahu dhunubu yaumih dzalik, diampuni oleh Allah dosa-dosa hari itu untuknya. Dosa-dosa hari itu diampuni oleh Allah untuknya. Kita banyak dosa. Ibarat baju kotor, bukan hanya sekedar kotor, nemen rusune. Nemen kotornya. Gak cukup kita selalu tukar cuci. Butuh berulang-ulang kali. Karena banyaknya dosa. Banyaknya noda. Nah, kalau kita mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ini kita seperti satu kali cuci, membersihkan dosa-dosa kita. Loh, kalau kita malas, rugi. Ini keuntungan besar. Keuntungan besar yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita malas meninggalkan, loh, kerugian besar. Yang tadi 70 ribu malaikat memintakan ampun, yang ini diampuni dosanya oleh Allah hari itu. Belum lagi dalam hadis yang lain, Man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka adli raqabah min bani Ismail. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, sholat itu menyamai dengan memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Maksudnya apa? Kalau memang ada budak dari keturunan Nabi Ismail, itu berarti budak yang termahal. Ibarat mobil itu termewah. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, seperti bersedekah dengan harganya budak yang termahal. Kita jangan memiliki bayangan banyak saja, jangan. 500 ribu aja sedekah secara langsung dari kita itu berat. 500 ribu kita mau sedekah, 500 ribu langsung saat itu, bukan oh saya sudah sedekah 1 juta. Kapan? Loh, saya setiap sedekah itu 1000, mulai dulu saya itu. Tak hitung-hitung 1 juta lebih. Iya, 1000 kecil. Langsung saya tanya, langsung pernah enggak 500 ribu? Enggak pernah. Waduh, enggak punya ini. Kalaupun punya enggak mungkin. Wajah-wajah seperti kita ini. Mau sedekah langsung 500 ribu, waduh abot berat. Apalagi 1 juta, apalagi 5 juta, apalagi 10 juta, apalagi 20 juta. Cash langsung berat. Tapi dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, itu menyamai kita memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak itu kan sama dengan kita memberi orang sesuatu dengan cuma-cuma. Memberikan orang sesuatu dengan cuma-cuma yang besar. Kasih rumah misalnya. Rumah, bukan rumah kecil, bukan rumah jelek. Ambil buat kamu. Loh, berapa saya bayar? Enggak perlu sudah, ambil. Loh. Hebat. Nah, ini kita seperti itu. Memberikan cuma-cuma. Membebaskan cuma-cuma. Berarti seperti orang yang bersedekah. Enggak sedikit. Padahal kita enggak ngeluarkan duit. Hanya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Hanya sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, setelah sholat 4 rakaat sebelum zuhur, tsumma shallil fardha ma'al imam. Kemudian sholatlah fardu bersama imam, alias berjamaah. Kemudian sholatlah berjamaah, bukan sholat sendiri. Sholatlah berjamaah. Nah, minimal jamaah itu apa? 2 orang, imam dan makmum. Itu minimalnya berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau misalnya musala masjid jauh dari rumah kita, ya kita sholat dengan ibu kita, dengan saudara kita, dengan ponakan kita, dan yang lain. Sebagai kalau jauh nggak dengar saya adanya masjid di sekitar saya, nah ono musola jauh, nah sholat di rumah dengan anggota keluarga 2, 3, 4 orang, sholat fardu berjamaah. Dibiasakan, usahakan jangan sholat sendiri, usahakan. Harus kita latih. Harus kita latih, usahakan jangan pernah sholat sendiri. Kita lihat ulama terdahulu itu gak pernah mereka sholat sendiri. Bahkan kalau mereka ketinggalan berjamaah di masjid di dekat rumahnya, mereka nyari orang untuk berjamaah dengan dia sekalipun dibayar. Sekalipun dibayar. Abahnya Setaufik itu. Abahnya Setaufik kalau telat berjamaah di Masjid Jamek Pasuruan, itu berdiri di depan rumahnya nunggu orang lewat, dijak jamaah, dan dikasih duit orangnya, dia kasih duit. Nah, merasa rugi loh, kasih duit itu juga merasa rugi. Kenapa? Orang itu telah membantu dia menjalankan kebaikan dengan berjamaah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau salat sendiri. Ya kita harus berusaha niru. Nah, kalau kita kan enggak mungkin bayar, telat ya wis telat. Ya kalau gitu jangan usahakan telat. Berjamaah. Usahakan. Bisa berjamaah dimanapun. Setelah salat fardu berjamaah, summa salli ba'dal fardhi rak'atain. Kemudian salatlah setelah fardu rak'atain, dua rakaat. Yaitu ba'diyatud duhur. Salatlah setelah salat fardu duhur yaitu dua rakaat ba'diyatud duhur. Fahuma, maka dua rakaat ini minar rawatib, daripada salat rawatib qabliyah ba'diyah ats-tsabitah yang muakkada asabita yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zid ba'dahuma rak'atan ghairu muakkadatain. Dia ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkada, 2 rakaat ghairu muakkada, sama dengan qabliyahnya. Qabliyatul zuhur ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat. Ba'diyatul zuhur ada yang mengatakan 2 rakaat muakkada, 2 rakaat ghairu muakkada. Dalam hadis Ummu Habibah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i rakaatin qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullah 'alan nar. Barang siapa yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan orang yang menjaga 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat ba'da zuhur itu dari api neraka. Diharamkan. Haram orangnya masuk neraka. Haram orangnya kena api neraka. Siapa yang diharamkan? Man hafadha. Orang yang selalu menjaga. Selalu berusaha mengerjakan, tidak ingin meninggalkan 4 rakaat qabla dzuhur, 4 rakaat ba'da dzuhur. Nah, kalau kita mau masuk surga itu mahal. Mahal, kalau kita mau masuk surga mahal. Ini haram dari neraka berarti apa? Surga, masuk surga. Haram neraka, masuk surga. Nah, kalau kita mau masuk surga mahal. Bukan dengan santai, bukan dengan enjoy kehidupannya, tenang ibadahnya, sekedarnya enggak. Harus ada upaya, harus ada keinginan yang besar, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan. Nah, itu diantaranya apa? 4 rakaat qabla dzuhur, 4 rakaat ba'da dzuhur. Imam Ghazali mengatakan di 4 rakaat itu, atau khususnya di 2 rakaat ba'diyatul dzuhur, itu kalau bisa membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Imam Ghazali. Imam Ghazali mensunahkan membaca di 2 rakaat itu, atau di sholat qabliyah ba'diyatul dzuhur itu dengan ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Wala tashtagil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Dan jangan kamu sibukkan dirimu ilal asri sampai asar illa bita'allumi ilmin, kecuali untuk mempelajari ilmu. Jangan kamu sibukkan diri kamu sampai asar kecuali mempelajari. Jangan dibuat tidur. Jangan dibuat tidur. Karena tidur ba'da dzuhur itu membuat orang tambah males. Lihat kalau orang tidur ba'da dzuhur, bangunnya ya Pak? Wantet. bangun tidur bangun ada laser. Orang kalau bangun tidur ada laser dia tidur, bangun. Seperti orang bingung. Seperti orang linglung. Perasaannya tidak enak semuanya. Karena itu tidur ba'da asar, tidur setelah asar, kalau rutin, yurithul junud, membuat dia stres gila. Kenapa? Satu kali aja dia tidur setelah asar, bangunnya coba. Seperti orang gak tenang, seperti orang bingung, itu satu kali. Coba aktifin 40 kali tidur. Nah, tinggal nanti pesen kamar di Sumber Porong sana. Nah, jadi tetangganya Halim. Nah, mimbar pesen kamar di sana. Nah, jangan dibiasakan. Setelah zuhur, jangan biasakan tidur, baca. Nah, mempelajari ilmu. Au i'anati muslimin, atau membantu orang Islam yang lainnya yang butuh dibantu. Au qira'ati Qur'anin, atau membaca Qur'an. Au sa'yin fi ma'asyin, atau mencari kehidupan, nafkah. Kalau kita sudah memiliki kewajiban menafkahi, tujuannya mencari kehidupan ini apa? Litasta'ina bihi ala dinik, untuk jadi bahan bantuan dirimu untuk agamamu. Karena itu dalam ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang salat Jumat, faidha gudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, ya, wabtahu min fadlillah. Jika selesai sholat, mari fantashiru fil ardi, nyebaro di bumi. Wabtahu min fadlillah, carilah dari karunianya Allah. Apa dari karunianya Allah di situ? Ilmu Al-Quran, atau membantu orang muslim dan yang lain sebagainya dari kebaikan. Jadi ba'da zuhur jangan tidur. Karena itu di tahrim itu ba'da zuhur ada rutinan. Di hari-hari tertentu itu ada rutinan ba'da zuhur belajar. Kenapa enggak membiasakan tidur setelah zuhur? Mereka membiasakan tidur sebelum zuhur. Yang dinamakan dengan qailulah, karena mereka aktif bangun malam. Mereka aktif bangun malam, jadi mereka aktif juga qailulah. Tapi qailulah bukan dari jam 7 sampai jam 12. Karena ini qailulah. Ngomong ke ibunya, ngomong ke bapaknya kalau pulang. Turut tuh anak. Qailulah nih, Pak. Qailulah jam-jaman, bukan qailulah itu. Nah, itu bukan qailulah itu. Jadi ente mau nandur iler, tapi sayang iler ente tidak payu. Kalau sarang burung laku. Nah, kalau ileren tidak payu. Jadi bukan gailulah, males itu. Nah, jadi kalau setelah zuhur jangan biasakan tidur. Buka kitab, baca, pelajari. Begitu juga atau membaca Al-Quran. Atau membantu kalau misalnya di rumah orang tua. Kalau misalnya bukan di rumah, bantu teman, sesama muslim dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dan mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa menjadikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.